sudah tertulis begitu indah sepanjang rekah cerita kau taklukkan rindu yang meradang di hayalanku. Dan biar selalu tentang bahagia adalah ketika di palung hatimu terukir ribuan alasan untuk mencintai diriku dan tak begitu indah mencintai diriku dan mengarungi dirimu. Ternyata tak begitu indah dan aku akan enggan bersumpah. Tertulis begitu indah sepanjang rekah cerita kau taklukkan rindu yang meradang di hayalanku. Mencintai diriku dan